Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada bab maja'a fil law, dalil-dalil yang berkaitan dengan perkataan law, seandainya. Kita masuk kepada masail yang terdapat dalam bab. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Al-ula tafsirul ayataini fi Ali Imran. Permasalahan yang pertama adalah tafsir dua ayat yang terdapat pada surat Ali Imran, yaitu yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka dalam keadaan mereka duduk, ya, dalam keadaan mereka tidak melakukan apa-apa, dalam keadaan mereka tidak melakukan jihad fisabilillah, itu orang-orang munafikin dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Mereka berkata tentang kaum muslimin, ya, yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, lau ata'una, seandainya mereka ini nurut sama kami, ngikut kata kami, ma kutilu, niscaya mereka tidak terbunuh. Ya, padahal mau di mana, mau di kapan saja, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang itu mati, dia mati. Ya, dan kematian apa yang lebih mulia daripada kematian seorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka berkata seandainya, ya, kata-kata seandainya ini, ya, lau kana minal amri syai'un, ya, kami memegang urusan ini, kami ada andil dalam urusan ini, ya, dalam perkara jihad ini. Ma kutilna huna, niscaya kami tidak akan terbunuh di sini. Ya, i'tirad, penentangan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang telah disyariatkan. Sebagaimana telah disebutkan, i'tiradnya ini bukan, bisa jadi bukan hanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi juga terhadap apa yang telah Allah syariatkan. Ya, dan ini jauh lebih parah daripada dia menentang takdir. Qala ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua, an-nahyu sharih an qawli law idza asabaka syai'un, larangan yang tegas dan jelas, ya, dari mengucapkan lau, seandainya ketika engkau ditimpa sesuatu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kadza lakana kadza, ya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan ucapkan, ketika engkau ditimpa sesuatu maka jangan ucapkan seandainya aku melakukan ini niscaya akan begini. Ya, semua sudah terjadi. Asalisah ta'lilul mas'alah bi anna dhalika yaftahu 'amala syaitan. Ta'lil yaitu penyebutan apa sebab dilarangnya mengucapkan lau, seandainya tadi. Yang demikian itu dikarenakan akan membuka amalan syaitan, sehingga syaitan itu masuk kepada manusia, ya, membisikkannya dengan kewaswasan, dengan penyesalan yang mendalam dan lain sebagainya, kesedihan, ya, yang padahal itu sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Qala fa nahyu an qawli law illatuha annaha taftahu amala syaitan wa huwa alwaswasah fayatahassarul insanu bidzalika wa yandamu wa yahzun. Larangan dari mengucapkan perkataan lau ini seandainya, sebabnya adalah akan membuka amalan syaitan, yaitu berupa waswasah, waswas. Kemudian timbul apa? Ya, tahasharul insan, dia merasa menyesal yang mendalam, sedih dan lain sebagainya. Ya, pada level tertentu akan bisa menyebabkan seorang itu betul-betul depresi, stres. Ya, misalnya karena dengan dia melakukan anggaplah dia ceroboh, Ya, artinya ini kan salah dia. Dia ceroboh, akhirnya tertipu misalnya. Tertipu bukan puluhan juta saja, tapi miliaran misalnya. Apa enggak depresi orang kalau kayak gitu? Ya. Ya. Kalau dia tidak beriman kepada takdir, kalau dia tidak memiliki ilmunya. Tapi kalau seorang yang berilmu, boleh dia sedih, boleh dia menyesal, ya, tapi segera dia kembali. Hadza qad qadara Allah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan, pasti terjadi. Dan ini sudah terjadi, artinya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, jadikan pelajaran. Ya, jadikan pelajaran. Ya, supaya untuk tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ya. Dan ingat, musibah ketika kita bersabar adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita, menaikkan derajat kita. Ya, dan kita ketika kita ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak pahala yang didapatkan oleh pahala orang-orang yang bersabar. Nah, itu harusnya yang diingat. Ya, memang tidak gampang. Memang ya, kalau bersabar itu gampang, semua orang bisa bersabar, nyatanya kan tidak. Ya, tapi itu ilmunya demikian. Ya. Barakallahu fikum. Ar-rabi'atu al-irsyadu ilal kalamil hasan. Bimbingan untuk mengucapkan kalam, perkataan yang baik. Itu apa? Qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Ya, ini telah ditakdirkan oleh Allah, apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Ya, sudah takdir dari Allah, sudah menjadi ketetapan Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dari kita tahunya kapan? Ketika itu sudah terjadi. Ya. Ketika belum terjadi, ya kita tidak bisa mengucapkan itu. Ya. Ketika belum terjadi, kita berupaya sebaik-baiknya dan berdoa. Ketika belum terjadi, patokannya tadi ihris ala ma yanfa'uka wala wasta'in billah wala ta'jas. Itu ketika sebelum terjadi. Ya. Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan engkau lemah, jangan malas. Ini usaha kita. Ya. Ternyata ketika kita dapatkan usaha kita, anggaplah misalnya tidak seperti yang kita harapkan, baru kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Bukan apa-apa sudah qadarullah wa ma syaa fa'al. Belum kerja, belum ini belajar sudah qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu ya tadi, ajas tadi, malas itu namanya. Ya. Tapi kita lakukan dengan apa yang kita bisa, kemudian kita isti'anah billah, meminta pertolongan pada Allah. Ya, apapun hasilnya itu telah, itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-khamisatu al-amru bil hirsi 'ala ma yanfa ma'al isti'anati billah. Perintah untuk bersemangat, ya, terhadap perkara yang bermanfaat dengan diiringi dia isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ditinggalkan salah satunya. Al-hirs alamayan alamayan fa, itu adalah bagian dari tawakal, fi'lul asbab. Isti'anah billah, kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, adalah bagian tawakal juga. Kita pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan ista'in billah tapi kita tidak melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan kita semangat melakukan apa yang kita lakukan kemudian kita merasa hebat dan mengandalkan diri sendiri, enggak. Tapi kerjakan apa yang bermanfaat untuk kita, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dilancarkan, agar berhasil. Ya. Karena sebagai hamba Allah yang sangat lemah, kita menyadari tanpa taufik dan pertolongan dari Allah kita tidak akan bisa. Qala as-sadisatu an-nahyu an dzalik wa huwa al-ajz. Larangan dari kebalikannya. Kalau kita diperintahkan untuk bersemangat, ya, dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal ini kalau dilakukan ini luar biasa. Ya. Seorang talib dia bersemangat untuk senantiasa menuntut ilmu dan dia tetap meminta pertolongan kepada Allah. Ya, seorang amil, seorang pekerja dia tetap semangat dalam bekerja mencari nafkah. Ya, pahala buat dirinya, buat keluarganya, nafkah untuk istrinya, anak-anaknya. Ya, yang kalau dia niatkan untuk ibadah menjadi nilai pahala yang luar biasa. Wasta'in billah, minta pertolongan pada Allah. Wah, ini luar biasa. Ya, dan larangan Islam melarang dari yang sebaliknya yaitu al-ajiz. Lemah, dan lemah yang dimaksud di sini adalah at-tahawun wa takasul. Ya, malas, bermalas-malasan. Ya. Malas-malasan, enggak ada apa karya yang dihasilkan. Ya, tapi bagaimana seorang itu betul-betul dia bersemangat terhadap hal yang bermanfaat untuk dirinya dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babun an-nahyu an sabbir rih. Larangan mencela angin. Ya, larangan mencela angin. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Apa kaitan atau hubungan bab ini, larangan mencela angin, dengan kitab tauhid yang berbicara tentang tauhid? Apa hubungannya dengan tauhid? Qala anna sabbar rih sabbun limudabbiriha wa huwa Allah taala li annaha tajri bi amrih. Fasabbuha mukhillun bitauhid. Bahwasanya mencela arih angin adalah mencela yang mengatur angin tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena angin bertiup tidak dengan kehendaknya, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annaha tajri bi amri, karena angin itu bertiup dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. ya, maka mencela anginnya, ya itu berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk kekurangan terhadap tauhid seseorang. Ya. Qala An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala La tasubbu ar-rih. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tasubbu ar-rih. Janganlah kalian mencela angin. Ya. Larangan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tadi ya, li'anna sabbal makhluk sabbun li khaliqihi. Karena mencela makhluk itu berarti dia mencela penciptanya. Falau wajadta qasran mabniyan wa fihi aib fasababtahu. Fahada sabbu yunsabu ala man banah. Ya, kalau misalnya kita dapatkan ada rumah besar, bangunan besar, ternyata ada celah, kesalahan dalam membangunnya, kemudian yang kita celah bangunannya, ya, wah ini bangunannya jelek sekali, ini masa kayak gini, bang, kayak gini. Artinya kita mencela siapa? Orang yang membangun bangunan tersebut. Ya karena dia yang bangun. Bangunannya bisa apa? Dia terima jadi aja. Ya. Karena itu kalau kita mencela, ya, apakah mencela angin, apakah mencela yang lainnya, ya, mencela ya, bukan mengeluh, mengeluh beda lagi. Ya, aduh kok panas ya, itu beda, bukan mencela, tapi, aduh anginnya ini, angin brengsek ini, misalnya demikian, akuan. Ya. Karena ada aja orang yang kayak gitu. Ya. Wah, panasnya dia cela matahari misalnya. Padahal semua makhluk mudabbar, diatur oleh mudabbirnya, yang mengaturnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum ma takrahun. Kalau kalian melihat, dapat kalian mendapatkan apa yang tidak kalian sukai, konteksnya di sini adalah angin, artinya angin itu bertiup dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, itu pertama yang kita yakini. Ya, dan terkadang memang angin itu ada yang memadharatkan, tentu itu dengan kehendak Allah, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah menjadi angin topan misalnya, angin puyuh, ya, yang bisa bahkan rumah yang besar pun bisa terangkut olehnya. Ya. Baik. Bagaimana? Maka kalau kita cela anginnya, apalah manfaatnya? Iya kan? Kalau kita cela, kita caci maki itu anginnya, ya enggak ada urusan anginnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan di sini. Fa idza ra'aitum ma takrahuna, ketika kalian melihat, ketika kalian dapatkan apa yang tidak kalian sukai, faqulu, maka ucapkanlah. Nah, diajarkan kita doanya. Ya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Shahahahu at-Tirmidzi. Ketika kalian mendapatkan apa yang tidak kalian sukai dari angin tersebut, ya, maka ucapkanlah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, sungguhnya kami memohon kepadamu, meminta kepadamu, min khairi hadhihi rih, dari kebaikan rih ini, wa khairi ma fiha, kebaikan yang ada padanya, wa khairi ma umirat bih, kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya, dan kami meminta perlindungan kepadamu, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dari keburukan angin ini, dari keburukan apa yang ada padanya, dan dari keburukan, ya, apa yang diperintahkan pada angin tersebut. Ya, maka ini jauh lebih baik daripada seorang yang dia cela anginnya, tidak bermanfaat sama sekali. Dia meminta langsung kepada yang menciptakannya dan mengaturnya, itu Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan yang terbaik. Ya. Qala, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Yanha sallallahu alaihi wasallam an sabbir rih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mencela angin. Li'annaha makhluqatun ma'muratun minallah. Ya, karena dia adalah makhluk dan dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasabbuha sabbun lillah wa tasakhutun liqada'ihi. Maka mencelanya itu berarti mencela Allah Subhanahu wa taala dan murka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Summa arsyada sallallahu alaihi wasallam ila rujuu ila khaliqiha bi su'alihi min khairiha wal isti'adzati bihi min syarriha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan untuk kembali kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan meminta kepada Allah kebaikan dari angin tersebut. Kebaikan anginnya, apa yang ada padanya, dan apa yang diperintahkan Allah padanya. kita harapkan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekannya. Lima fi dzalika minal ubudiyyati lillah ta'ala. Wa dzalika huwa halu ahli tauhid. Dikarenakan apa yang ada pada demikian itu dari bentuk ubudiyah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrahkan urusannya kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, mintanya kepada Allah. Ya, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keadaan ahli tauhid. Orang yang bertauhid, urusannya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fihi masailu kita selesaikan satu bab insyaallah. Al-ula an-nahyu an sabbir rih. Permasalahan yang pertama adalah larangan dari mencela angin. Apakah larangannya lil karaha au lit tahrim? Qala Syekh Utsaimin, wa hadza nahyu lit tahrim. Ya, larangan ini untuk tahrim, pengharaman. Artinya haram untuk mencela angin ini, bukan sekedar makruh. Li'anna sabbaha sabbun liman khalaqaha wa arsalaha. Kenapa demikian? Karena mencelanya itu berarti sama dengan mencela yang menciptakannya dan ya mengutusnya. Qala as-saniyatu al-irsyadu ila al-kalamin nafi' idza ra'a al-insanu ma yakrahu. Bimbingan terhadap perkataan yang bermanfaat. Ya, ketika seseorang melihat apa yang tidak dia sukai, ya, daripada dia mencela, ya, keluar dari lisannya, ya, caci makian, keluar dari lisannya, ya, semua kata-kata kotor, ya, semua kebun binatang isinya dia sebutkan semua. Ya, yang anehnya di sebagian orang itu adalah perkara itu biasa aja. Ya, biasa aja karena orang sudah terbiasa dengan itu. Harusnya kita sudah terbiasa dengan kalam yang baik, ucapan yang baik. Ya, diantaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keluar kata-kata makian dari lisan kita, waliyadu billah. Ya, yaitu ketika dia melihat misalnya angin yang khawatir memadaratkan karena kencangnya, ya, atau ada angin yang orang gak kuat kena angin itu, padahal gak kencang-kencang amat, tapi biasanya kena angin itu sakit. Nah, itu ada juga model angin yang seperti itu. Ya, ya udah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma inni nas'aluka atau as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Wa a'udzu bika min syari ya ma fiha min syariha wa syari ma fiha wa syari ma umirat bihi. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ditambahkan Syekh Ibnu Taimin di sini, ma'afi lil asbab al hissiyah aidan. Kalitika min syarriha bil judran awil jibal wa nahwiha. Di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dia mengambil melakukan sebab-sebab yang jelas. Ya. Kalau misalnya anginnya kencang, begitu kencangnya sampai misalnya orang tadi misalnya apa namanya merobohkan bangunan, pohon dan sebagainya, dia berlindung, ya supaya tidak terkena itu. Ya, bukan berarti setelah berdoa dia bebas mau ngain melakukan apa saja, enggak. Kan tidak gitu konsep tawakal, kan tidak begitu. Qala as-salisa al-irsyad ila annaha ma'murah. Ya, penjelasan bahwasanya angin itu ma'murah, dia diperintah. Dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bertiup, berhembus atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini sebagai ahlu tauhid. Ya. Arabi'atu annaha qad tu'mar bi khairin wa qad tu'mar bi syarr. Bahwasanya angin tersebut terkadang dia diperintahkan ya dengan kebaikan, terkadang dia diperintahkan dengan keburukan. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kan jelas, nyata, ada yang tadi kita lihat. Bagaimana angin topan yang ingin merobohkan. Ya, ini kan keburukan bagi yang mendapatkannya. Dan kita yakini itu semua adalah dengan hikmah dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar bahwasanya angin itu bisa jadi dia sebagai sebab kemadharatan, bisa. Kita tidak menafikan itu. Tapi mencerca dan memaki angin itu tidak menyelesaikan masalah. Kembalikan kepada yang mengutusnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam, selesai kita dari bab an-nahyi an sabbi ar-rih. Larangan dari mencela angin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahu subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.